Meski aku kekasih gelapmu, tolong jangan katakan pada mereka. Meski aku kekasih rahasiamu, meski selalu berharap kau cinta matiku, semoga kau mengerti. Ku berharap ku cinta matimu, tak ada yang lain, hanya untukku. Ku bermimpi kau cinta sejati, kau cinta matiku, selalu untukku. Bila aku kekasih sejatimu, tolonglah kau katakan pada mereka. Meski aku memang kekasih rahasiamu, meski selalu berharap cinta matimu, tak ada yang lain, hanya cintaku. Aku bermimpi kau cinta sejati, kau cinta matiku, selalu untukku. Kekasih gelap.